hatiku, namun kini aku berbalik. Jatuh cinta dan bernyanyi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan. Berniat untuk menyatakan rasa cintaku, semoga tanganku berjodoh untuk bertepuk dengan cintamu. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan untuk bisa jadi pacarmu.